mana dong? Cintaku malam ini sayang begitu indah. I'm still in love with you, I'm crazy over you. Cintaku malam ini sayang begitu indah. Cintaku tulus padamu, sayangku tulus padamu. Hidup ini penuh tanjakan dan turunan. Berusaha, berdoa, dan pantang menyerah mendekatkan kita pada sebuah kesuksesan. Jadi janganlah kita menyerah pada hidup ini. Terima kasih untuk Inul Darasisa, Samila, Sotik, dan Benigno. Dan terima kasih untuk pembicara di rumah maupun studio. Saya hanya just kidding, just bolak. Tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan yang kurang berkenan, jangan diambil. Tonton-tonton bukan pemantah, Senin dasar Rabu Kamis Jumat tetap dibukan bak. Maca! Dilindur kami bagai rona-rona yang terus berputar.